di malam ku bermimpi seakan kau datang menjemputku tatapan matamu sendu kelembutan senyummu membelaiku detaknya cantikku bagai lagu nama saat kau memanggilku Laila Brina. Nyanyian cinta tadi malam ku bermimpi seakan kau datang menjemputku tatapan matamu sendu kelembutan senyummu membelaiku detaknya cantikku bagai deburan lupa saat kau memanggilku siapa? Nyanyian cintamu Terima kasih.